para qari, para ahlul Quran hendaknya memperhatikan adab-adab yang mesti mereka berhias dengannya. Yang diantara adab-adab tersebut telah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab-bab sebelumnya, sehingga beliau mengatakan qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza, telah berlalu beberapa adab bagi para pembawa Al-Quran pada bab yang sebelum ini, karena bab yang sebelum ini membahas tentang adab bagi seorang guru dan adab bagi seorang murid. Dalam bab ini beliau menambahkan beberapa adab bagi para hamilul Quran. Beliau mengatakan wa min adabihi an yakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il. Di antara adab-adab hamilul Quran, hendaknya dia berada di atas keadaan yang paling sempurna, dan dia berada di atas sifat yang paling mulia. Yakni seorang qari, seorang ahlul Quran, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, sehingga hendaknya dia berada di atas akmalil ahwal, keadaan yang paling sempurna, terjaga kehormatannya, kemuliaannya. Dan berada di atas akramis syama'il, sifat yang paling mulia. Ini menunjukkan bahwa para hamil Quran hendaknya berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, sifat perangai yang terpuji. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu, dan hendaklah dia mengangkat dirinya, yakni menjauhkan dirinya dari setiap perkara yang dilarang oleh Al-Qur'an. Karena jangan sampai seorang qari, seorang yang fokus mempelajari, menghafal, membaca Al-Quran, ya, tapi ternyata apa yang dia hafal, apa yang dia baca berbeda dengan perbuatannya. Al-Quran melarang ini dan itu, sementara dia melakukan apa yang dilarang oleh Al-Quran tersebut. Maka tidak demikian hamilul Quran. Bahkan yang seyogianya bagi dia adalah menjauhkan diri dari setiap apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Ilmu mengajak pemiliknya untuk mengamalkan apa yang telah diilmui tersebut. Ijlalan lil Quran. Ini semua adalah dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Wa an yakuna masunan an dani'il iktisab. Dan seyogianya seorang hamilul Quran, dia terjaga dari pekerjaan yang rendahan. Yang tidak pantas bagi dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena dia ahlul Quran. Maka ini menunjukkan bahwa ahlul Quran hendaknya dia tidak sembarangan mencari ma'isyah, pekerjaan untuk menyambung hidup. Hendaknya dia mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang jelas kehalalannya. Tidak melakukan pekerjaan atau ma'isyah yang mungkin di situ manusia menganggap ini syubhat atau belum jelas kehalalannya. Dan bahkan manusia atau masyarakat menganggap hal tersebut sebagai perkara yang buruk. Maka penting untuk memilah dan memilih pekerjaan. Khususnya para ahlul Quran, hamilul Quran. Yang mereka setiap hari mempelajari dan membaca Al-Quran. Khususnya para thullabul ilm, para penuntut ilmu, yang setiap hari mempelajari Al-Quran dan hadis. Hendaknya mereka ketika mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang halal dan jelas kehalalannya. Walaupun mungkin sedikit keuntungannya. Jangan karena sebab untuk mencari keuntungan yang besar atau untuk menutupi hajat kebutuhan yang besar, kemudian rela melakukan hal-hal yang syubhat. Bahkan kadang melakukan hal-hal yang dapat merenggangkan ukhuwah. Atau hal-hal yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu adalah sesuatu yang rendah. Sehingga jangan sampai ada thalibul ilmi atau hamilul Quran namun pekerjaannya berkaitan dengan perkara atau lembaga ribawi misalkan. Atau yang semisal itu. Wa an yakuna masunan 'an dani'il iktisab. Cari pekerjaan yang benar-benar halal. Sehingga dia akan tetap mulia, terhormat. Syarifan nafsi. Syarifan nafs. Terhormat. Berjiwa mulia. Mutaraffi'an 'alal jababirati wal jufah min ahli dunya. Mengangkat diri dari al-jababirah. Orang-orang sombong. Wal jufah dan orang-orang yang kasar. Dari kalangan ahli dunia. Mutaraffi'an, yakni tidak tunduk kepada ahli dunia. Pada orang kaya yang sombong, yang angkuh, yang kasar. Mutaraffi'an. Tidak tunduk. Tidak nunduk-nunduk ya kepada orang kaya dari kalangan ahlu dunia atau yang berpangkat dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi supaya cair. Dananya supaya cair proposalnya. Sehingga harus nunduk-nunduk kepada ahlu dunia. Tidak demikian, bahkan mutaraffi'an 'alal jababirah wal jufa min ahli dunia. Harus mengangkat diri, harus terhormat di hadapan ahlu dunia yang sombong lagi kasar. Mutawadhi'an lis-solihin, sebaliknya kepada orang-orang soleh. Wa ahlil khair, dan kepada orang-orang baik. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Tawadhu, merendahkan diri. Merendahkan diri kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang miskin. Demikian hendaknya sifat hamilul Quran, ahlul Quran. Menyayangi yang lemah. Menyayangi orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bergaul dengan orang-orang ahlul khair. Orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Hendaknya kita menyabarkan diri agar tetap bersama-sama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan petang hari. Yakni sabarkan diri kita untuk bersama-sama dengan orang-orang soleh, ya. Orang-orang ahlul khair, ahlul zikr. Dan tawadhu terhadap mereka. Wa an yakuna mutakhashshi'an dha sakinatin wa waqar. Dan hendaknya ahlul Quran itu khusyuk. Dha sakinah, tenang, wa waqar, dan juga berwibawa. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, inna haqqan 'ala man talaba al-'ilma an yakuna lahu waqaran wa sakinatan wa khasyatan wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qabla. Sesungguhnya wajib bagi orang yang menuntut ilmu, hendaknya dia memiliki kewibawaan, ketenangan, dan juga sifat khasyah, takut. Yakni takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah dia mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya dari kalangan orang-orang soleh. Yakni hendaklah dia mengikuti jejak para salaf, para pendahulunya yang soleh. Kemudian apa itu sakinah, apa itu waqar, apa itu sakinah, ketenangan, dan juga al-waqar, kewibawaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan perbedaan keduanya, perbedaan antara as-sakinah dan al-waqar. Beliau mengatakan, at-ta'anni fil harakat wajtinabil abath huwa sakinatul mahmudah. Ta'anni dalam gerakan-gerakan, ya, yakni berhati-hati dalam gerakan-gerakan dan menjauhkan diri dari abath, hal yang sia-sia. Huwa sakinah al mahmudah. Ini adalah ketenangan yang terpuji. Ta'anni fil harakat, yakni tenang, hati-hati dalam gerakan, tidak gerasa gerusu, dan menjauhi al-abath, gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat, gerakan-gerakan yang abas, yang sia-sia. Itulah as-sakinah. amma ghaddul basari wa khafdus sauti wa adamul iltifat fahuwal waqar. Adapun menundukkan pandangan, merendahkan suara, ya, menundukkan pandangan, yakni menundukkan pandangan dari pandangan yang haram, wa khafdus saut, dan merendahkan suara, tidak teriak-teriak, wa adamul iltifat, dan tidak menolak dan menoleh ke sana kemari, fahwal waqar, maka itu adalah al-waqar, kewibawaan. Menundukkan pandangan dari perkara yang haram dan juga merendahkan suara dan juga tidak iltifat, baik tidak menoleh ke sana kemari atau iltifat bermakna menghadapkan badan ke sana dan kemari. Maka itulah al-waqar. Tapi kita lanjutkan. Pada paragraf berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال. Telah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau berkata, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'alan nas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai para qari, para ahlul Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, yakni jadilah orang yang terhormat, orang yang mulia. Faqad wadaha lakum at-tariq, sungguh telah jelas bagi kalian at-tariq, jalan yang benar. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wala takunu 'iyalan 'alan nas, dan jangan kalian menjadi beban bagi manusia. Yakni jangan bergantung kepada orang lain. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal. Juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yang bagi li hamil al-Qur'an an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Wa binaharihi idzan nasu muftirun wa bihusnihi idzan nasu yafrahun wa bibukaihi idzan nasu yadhhaqun wa bi samtihi idzan nasu yakhudun wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Seyogianya bagi para ahlul Quran dia diketahui, dikenali di malam harinya. Idzan nasu naimun, ketika manusia tertidur. Yakni ahlul Quran dia membaca Al-Quran di malam hari, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada waktu di malam hari untuk membaca Al-Quran, khususnya ketika manusia tidur. Ahlul Quran dikenali di malam harinya ketika manusia tidur. Ahlul Quran melakukan qiyamul lail ketika manusia tidur. Wabinaharihi idzan nasu muftirun, dan ahlul Quran dikenali di siang harinya ketika manusia tidak puasa. Yani ahlul Quran semangat untuk berpuasa. Wabihusnihi idzan nasu yafrahun, dan ahlul Quran dikenali dengan sedihnya ketika manusia bergembira, bersukaria. Wabibukaihi idzan nasu yadhakun, dan ahlul Quran dikenali dengan menangisnya ketika manusia tertawa. Ketika manusia tertawa. Wabisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dikenali dengan diamnya ketika manusia apa? Banyak bicara, larut dalam pembicaraan. Wabi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dikenali dengan khusyuknya ketika manusia atau sebagian manusia yakhtalun, bersikap sombong atau angkuh. Wa anil Hasan rahimahullah, inna man kana qablakum ra'awul Qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yunfidhunaha bin-nahar. Dari Al Hasan rahimahullahu taala, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Qur'an itu seperti surat dari Rabbnya, seperti rasail, yakni risalah, surat dari Rabbnya. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail, sehingga mereka pun apa? Mentadabburi Al-Qur'an di malam harinya. Wa yunfidhunaha bin-nahar, dan mengamalkannya di siang harinya. Demikian keadaan para salaf, para pendahulu kita yang soleh. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yambagi li hamil al-Qur'an an la yakuna lahu hajatun ila ahadil khulafa faman dunahum. Dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seyogianya bagi ahlul Qur'an dia tidak memiliki hajat, keperluan kepada salah satu dari khulafa, kepada satu pun dari khulafa atau penguasa. Faman dunahum, atau yang se atau yang di bawah mereka. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa anhu aydhan, dan dari Fudail bin Iyad juga, beliau mengatakan, hamilul Quran hamilu royatil Islam. Para ahlul Quran itu adalah para pembawa panji Islam. bukan sembarang orang, tetapi para ahlul Quran adalah para pembawa royatil Islam, bendera atau panji Islam. La yambagilahu an yalhuwa ma'aman yalhu, maka tidak sepantasnya bagi dia untuk main-main bersama dengan orang-orang yang main-main, yakni yang hanya main dalam kehidupannya, yang tidak memperhatikan syariat. Wala yashuwa ma'aman yashu, dan jangan dia lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Wala yalghuwa ma'aman yalghu, dan jangan dia menyimpang bersama dengan orang-orang yang menyimpang. Atau jangan dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, bersama dengan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Ta'dhiman li haqqil Qur'an, hal tersebut dalam rangka untuk mengagungkan Al-Qur'an. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya atau sifat thalibul ilmi hendaknya terbedakan dari taraik al-awam, cara-cara orang awam ya, atau keadaan orang-orang awam. Yani hendaklah thalibul ilmi ya, ahlul Quran, dia menerapkan syariat ini, menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari ucapan-ucapan para ulama di awal bab yang kelima ini, yakni tentang adab hamilul Quran, adab-adab bagi para ahlul Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.